نقرأ الفوائد. بسم الله، إن الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، وبعد. ما يستفاد من الحديث؟ apa yang kita dapatkan dari hadis ini? Hadis an imra'atin makhzumiyah, seorang wanita dari Bani Makhzum yang ahammahu Quraisyan fi sya'niha, yang Quraisy dalam keadaan mereka membicarakan dan mengkhawatirkan tentangnya karena dia adalah seorang wanita dari turunan yang mulia, keturunan yang terhormat. Tetapi ketika disampaikan oleh Usamah kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW marah dan mengatakan atashfa'u man aw atashfa'u fi hududillah, na'am atashfa'u fi haddin min hududillah, apakah engkau memberikan syafaat, pembelaan dalam masalah had, na'am, ila akhir hadis. Baik, qala istafadna min hadzal hadis tahrimu syafa'ah. Pertama, kita dapatkan faedah dari hadits ini adalah haramnya pembelaan syafaat dalam masalah hudud. Tapi disebutkan di sini qaidnya. Apa qaidnya tadi? Qabla bulugh al-qadhi. Nah, qabla an tablugha al-hakim. Qala, dikatakan amma qabla bulugh al-hakim fal yarfa'uhu aw yatrukuhu. Baik, kalau sebelum disampaikan kepada hakim, dikatakan apakah perlu dilaporkan atau tidak perlu dilaporkan. Pertanyaan pertama sudah terjawab. Kalau sudah sampai kepada hakim, maka selesai urusannya. Harus dipotong tangannya dan tidak bisa ada maaf. Tidak bisa lagi ada syafa'ah, tahrimu syafa'ah. Sekarang permasalahannya, kalau kita mendapati seorang pencuri dan belum dilaporkan kepada penguasa, mahul ahsan, mana yang lebih afdal, dilaporkan agar dihukum atau kita maklumi, kita maafkan, mahul ahsan? Qala, dikatakan al-awla an yanzura fi dhalika ila ma yatratab ala dhalik min al-masalih wal-mafasid. Yang paling aula, yang paling utama adalah dengan melihat apa yang akan terjadi, ya tentunya dengan ghalabatul dhon, karena belum terjadi. Karena belum terjadi, maka diperkirakan dengan apa? Ghalabatul dhon. Perkiraan yang kuat. Nandur minal mafasid wal masalih. Kalau dilaporkan maslahatnya apa? Mafsadahnya apa? Kalau mafsadahnya pada seorang itu saja, sedangkan maslahatnya pada kaum muslimin secara umum, maka dilaporkan. Ini yang dilihat. Tetapi kalau ternyata ada mafsadah yang besar, masalahnya sedikit, maka sebaiknya tidak dilaporkan. Bagaimana tentunya mengukur maslahat dan mafsadah? Ini yang sesungguhnya sangat rinci, butuh bimbingan orang-orang yang berilmu, khususnya para ulama. Atau kalau kita dalam keadaan telah mengkaji ilmu mempelajarinya, kita akan melihat maslahat-maslahat dan mafsadah-mafsadah. Baik, contohnya, fa in kana laysa min ahli syarri wal adha. Kalau kita tahu bahwa seorang yang mencuri ini adalah orang yang bukan ahli syarri wal adha, bukan orang yang aslinya orang jahat, bukan ahli syar dan bukan pengganggu, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka dalam hal itu Rasulullah sallallahu pernah memaafkan, bahkan pernah memerintahkan untuk memaklumi orang yang demikian. Aqilu dawil hayati zallatihim. Aqilu dawil hayati zallatihim. Aqilu ini maknanya anggap kecil. Minal qailulah atau minal qala yaqilu. Dawil hayat. Dawil hayat adalah orang yang memiliki hayat khasa, memiliki bentuk tersendiri yang kita kenal dia. Orangnya baik, orangnya begini, orangnya begitu. Orangnya tidak pantas untuk berbuat perbuatan tersebut. Maka apa yang terjadi padanya? Berarti zallah. Tahu zallah? Zallah adalah sesuatu kejelekan terjadi pada seseorang bukan karena perangainya orang itu. Misalnya orang yang baik tiba-tiba mencuri, pasti ada apa-apanya kan? Kenapa? Kamu itu saya kenal orang baik, orang begini, orang begini, kok bisa mencuri, kenapa? Bisa jadi ada latar belakang. Biasanya dia tertunduk, malu, kemudian berkata, iya, saya kepepet, saya begini, saya begini, saya begini. Nah, orang yang seperti ini harusnya malah dibantu, diberi sedekah kepada dia dan dinasehati, jangan diulangi. Ini tidak mengapa dimaafkan. Kenapa? Karena aslinya dia bukan pencuri. Aslinya adalah orang yang baik, seperti apa yang pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, seorang mencuri, tapi justru orang yang mencuri itu dimaafkan, diberi sedekah oleh umat mukminin, dan justru masyarakat yang dimarahi. Kenapa? Karena setelah diselidiki terbukti orang ini betul-betul sangat sengsara dan sangat butuh dia untuk makan dan tidak ada orang yang membantunya. Maka berdiri Amirul Mukminin berkhutbah memarahi mereka. Kenapa kalian membiarkan seseorang demikian demikian demikian? Qul inna a'udzubikumullah. Maka ini berarti minal maslahah anna yarfa'uhu ila al-qadhi. Termasuk maslahat untuk tidak mengangkat permasalahannya kepada qadhi, kepada hakim, tidak melaporkannya ke polisi, tetapi memaafkannya. Qala fa in kana yatarattab alayhi shay'un minal mafasid. Kemungkinan lain kalau ternyata jika dihukum akan ada mafsadah. Akan ada mafsadah. Wa mislu hadzal ahsan adam raf'ihi. Maka yang seperti ini yang lebih afdal adalah untuk tidak diangkat permasalahannya ke qadhi juga. Yang ketiga, in kana fi tarkihi mafsadah. Kalau keadaannya justru sebaliknya, kalau dibiarkan tidak dilaporkan, mafsadah. Karena orang ini memang tukang nyuri memang. Sudah memiliki penyakit klepto. Apa itu klepto? Tangannya gatal kalau enggak nyuri. Ya harus dipotong tangannya. Harus diamputasi, harus dilaporkan. Misalnya satu kampung itu selalu gelisah kecurian dan kecurian gara-gara orang ini. Begitu ketangkep, ya jangan dimaafkan. Jangan diberi syafaat, cepat laporkan ke polisi. Sehingga ketika orang ini dihukum, dipotong tangannya, masyarakat jadi tenteram, adem, ayem. Karena pengganggunya sudah ditangkap, sudah dihukum. Dan ini berarti maslahat padanya adalah untuk dilaporkan. Nah, balil wajib rafuhu, bahkan bukan hanya afdal, yang wajib untuk cepat dilaporkan dan dihukum secara hukum syar'i. Idza lam yatarattab alaihi mafsadah, kalau tidak ada mafsadah pada penghukuman orang ini, maka tentunya harus wajib hukum asalnya dia adalah harus dihukum dengan hukum syar'i. Baik, itu masih kelanjutan faedah yang pertama. Yang kedua, istafada min hadzal hadis, in jahada al-'ariyata hukmuhu hukmu sariq fayuqta' wa ya'til khilafu fih. Yang kedua, bahwa kalau seorang yang meminjam dan kemudian dia mengingkari apa yang dipinjamnya, maka hukumnya sama dengan hukum pencurian, dipotong tangannya, dan masalah ini ada khilaf. Nah, yang kedua, kita dapatkan faedah dari hadis ini bahwa ternyata mengingkari pinjaman itu termasuk pencurian yang dipotong tangannya. Tentunya zahirnya begitu dari hadis ini, yaitu dikatakan wa fi lafdhin, dalam riwayat lain, anna ra'atan ista'ar mata'an fajahadaha, bahwasanya seorang wanita meminjam sesuatu kemudian mengingkarinya kemudian dipotong tangannya. Qul inna a'udzubikumullah, tetapi ya'til khilaf, terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Mengapa demikian? Kenapa terjadi perselisihan? Karena kemarin sudah disinggung bahwasanya yang namanya sariqah mana? Naam, akhdhul mal tayyib min hirzihi. Yani mengambil suatu harta dengan sembunyi-sembunyi, ikhtifa, dari tempatnya yang tersembunyi. Ini namanya pencurian. Sedangkan orang yang meminjam dan kemudian mengingkari, apakah termasuk sariqah? Apakah yang dinamakan sariqah atau bukan sariqah? Ini jadi masalah. Sehingga sebagian ulama bahkan termasuk dari 3 madhab, dari 4 madhab yang terkenal, menyatakan bahwasanya itu bukan pencurian. Lantas bagaimana menjawab hadis ini? Menjawab hadis ini bahwasanya itu hanya mengenalkan. Wanita makhzumiyah itu yang dipotong tangannya adalah yang pernah meminjam sama saya, kemudian gak ngaku. Paham? Hanya mengenalkan. Tetapi dipotongnya pada kasus pencurian. Dengan apa atau takwilnya? Bagaimana mereka bisa menakwilkan seperti ini? Karena dalam hadis itu disebutkan di dalam lafaz yang pertama dengan jelas, annamra'atan, atau dikatakan sya'nil makhzumiyah allati saraqat. Hadis saraqat. Tetapi dalam lafaz lain tadi, wa fil lafdin kanat imra'atun tasta'irul mata' wajad wa yajhadu wa tajhaduhu. Ada seorang wanita yang pernah meminjam harta kemudian mengingkarinya. Kemudian akhirnya dipotong tangannya. Bisa kan? Disatukan bahwasanya orang yang pernah meminjam kemudian enggak ngaku, itu ternyata akhirnya mencuri, akhirnya dipotong. Sehingga lafaz yang zahir di dalam lafaz pertama dengan kalimat sya'nil makhzumiyah allati sarqat. Sampai Rasulullah pun menyatakan anna Fatimah binta Rasulullah idza sarqat laqata'tu yadaha. Benar. Ini semua menunjukkan bahwa makhzumiyah itu mencuri, walaupun dia pernah meminjam tanpa mengembalikan atau mengingkari pinjamannya, itu pun penyebab atau termasuk sifat yang jelek, tetapi penyebab dipotongnya bukan itu. Penyebab dipotongnya adalah sariqat. Inilah yang menyebabkan terjadinya ikhtilaf di kalangan para ulama. Sebagian masih tetap dengan lafaz hadis ini, bahwasanya perempuan itu meminjam dan mengingkarinya, berarti sama dengan mencuri dipotong tangannya. Ada yang lain menyatakan bukan, tetap dipotongnya gara-gara mencuri, sedangkan mengingkari pinjaman itu hanya menjelaskan wanita yang dipotong itu adalah wanita yang biasa meminjam mengingkari, meminjam lagi mengingkari. Nah, yang ketiga, wujubul adli wal musawah bainan nas. Istafadna min hadzal haditsi aidan wujubul adli wal musawah, wajibnya menyamakan dan adil dalam semua tingkat manusia dalam hukum Allah. Ini menyamakan dalam hukum Allah. Sawa'un minhumul ghani awil faqir wasyarif awil wadhi' wal ahkam fil ahkami wal hudud. Yani sama saja apakah orang itu kaya ataupun miskin, sama saja apakah orang syarif, orang yang mulia, turunan ningrat, ataupun orang yang dekat kerabatnya dengan penguasa, ataupun orang yang wadhi', orang yang rendahan, orang yang dalam keadaan bukan dari turunan terhormat, turunan budak dan sebagainya, tidak dibedakan, tetap disamakan fil ahkami wal hudud, dalam hukum-hukum dan dalam hukum had. Wa fi ma hum mushtarikun fi, dan dalam apa-apa yang memang mereka mushtarikun, mereka sama-sama memiliki hak yang sama, maka tetap tidak dibedakan antara mereka. Yang keempat, inna iqamat al-hudud ala al-du'afai wa ta'atiliha fi haqqil aqwiya sababul halak wa damar. Faedah yang keempat kita dapatkan bahwasannya menegakkan hukum had hanya kepada orang rendahan, orang lemah, dan kemudian ta'atiluha, dan kemudian membiarkannya pada orang-orang kaya, orang-orang terhormat, ini adalah penyebab hancurnya, binasanya sebuah negara. Al-halak wa damar wa syaqawah ad-darain, dan penyebab kesengsaraan di 2 tempat, kesengsaraan dunia dan kesengsaraan akhirat. Yang kelima, istafada min hadzal hadis al-qasamu fil umuril hammah. Faedah yang kelima, bolehnya bersumpah al-qasam dalam umuril hammah, dalam perkara-perkara penting. Li ta'kidiha wa ta'yidiha, untuk menekankannya dan untuk menjadikan perkara itu sungguh serius. Sebagaimana Rasulullah SAW berkata dalam hadis ini, wa aymullah law anna Fatimah binta Rasulillah sarakat laqata'tu yadaha. Sungguh demi Allah, kalau Fatimah anaknya Rasulullah mencuri, niscaya aku potong tangannya. Ini menunjukkan bolehnya sumpah walaupun tidak diminta sumpah. Dan sudah pernah disampaikan pada hadis-hadis lain, Rasulullah SAW kadang bersumpah dalam perkara penting. Yang ini menunjukkan bolehnya bersumpah tanpa diminta sumpah. Yani ini adalah sesuatu kekhususan dari keumuman bahwasanya sifat orang-orang munafikin adalah mereka halafa qabla an yustahlaf. Mereka banyak bersumpah sebelum diminta disumpah atau diminta sumpah. Mereka gampang bersumpah tanpa diminta sumpah. Dikit-dikit demi Allah, wallahi dan seterusnya. Maka berarti itu suatu yang tidak dianjurkan untuk banyak-banyak bersumpah. Tetapi pada perkara ini, pada perkara penting seperti ini, boleh bersumpah, bahkan dianjurkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk bersumpah. Demi Allah, kalaupun Fatimah mencuri, niscaya aku potong tangannya. Ikhwan fillah na'azakumullah, faedah yang kelima berarti disunnahkannya atau bolehnya kita bersumpah dalam perkara-perkara penting. Sehingga kalau kalian berkhutbah, ceramah, muhadarah, kemudian ingin menekankan sesuatu, maka tidak mengapa bersumpah. Dalam masalah agama, yang dalilnya sangat jelas dalam Quran, dalilnya sangat jelas dalam hadis, maka tidak mengapa untuk mengatakan, wallahi, kalau perlu diulang 3 kali, wallahi, wallahi, wallahi, atau diucapkan dengan semua jenis sumpah, wallahi, watallahi, wabillahi, untuk menekankan perkara tadi, dan menunjukkan seriusnya perkara itu. Biasanya dalam masalah-masalah akidah, masalah-masalah hukum yang qat'i, tetapi perkara-perkara yang masih ada khilaf di kalangan para ulama, sebaiknya jangan memakai perkara-perkara yang seperti itu, pakai sumpah-sumpah, cukup dengan menyatakan dalam masalah ini dirajihkan, atau dalam masalah ini pendapat para ulama demikian. Tetapi kalau sudah qat'i, apalagi perkara-perkara akidah yang pasti, maka silahkan tekankan dengan wallahi atau dengan sumpah wa aimullah, sungguh demi Allah. Nah, agar orang itu betul-betul menerima dengan yakin, tidak ada keraguan. Tetapi kalau seorang da'i, seorang khatib berkhutbah, tetapi dia menyebutkan dengan perkara-perkara yang ragu, jangankan dengan sumpah wallahi, dengan kalimat yang kayak-kayaknya kalau tidak salah, ini pendengar akan ragu. Kalau enggak salah sepertinya tapi enggak begitu. Seingat saya, bagaimana pendengarnya? Akan ragu pendengarnya. Akan dia tidak akan menerima dengan tenang. Tetapi kalau kamu sudah yakin dalilnya, sudah yakin ayatnya dan hadisnya, maka tidak mengapa ditekankan dan ditambah dengan wallahi, demi Allah, hadza haram. Sehingga pendengar itu akan yakin dan akan menerima dengan mantap, tidak ragu-ragu. Ini khonifin azakumullah salah satu perkara-perkara yang perlu diperhatikan bagi khatib dan khususnya para da'i yang akan dakwah nantinya. Yang keenam, jawazul mubalaghah fil kalam. Yang keenam, bolehnya mubalaghah dalam ucapan. Mubalaghah itu meninggikan sesuatu, memberi contoh yang ekstrim. Contoh yang ekstrim itu apa? Contoh yang sifatnya paling tingginya. Kalau perkara yang misalnya pencurian, minta dimaafkan, dikatakan jangankan kamu, anaknya Rasulullah, enggak akan saya beri maaf. Misalnya begitu. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, kalau qadhi akan menyampaikan kepadanya sesuatu yang penting, hukum Allah yang tidak bisa berubah, maka contohkan contoh yang paling tinggi. Apa contoh yang paling tingginya? Anaknya Rasulullah SAW, seperti ucapan Rasulullah sendiri, lau anna Fatimah wa aibullah, demi Allah, kalaupun Fatimah yang mencuri, ini tidak mengapa kamu tinggikan. Kalau di sini yang ditinggikan adalah anaknya presiden, kamu ucapkan wallahi kalaupun anaknya presiden, enggak akan saya biarkan dia. Ini menunjukkan ketegasan seorang qadhi, seorang hakim di depan pengadilan. Qulibina azakumullah, apa contoh lainnya demikian? Silakan. Nanti bersama kita belajar hadis demi hadis akan kita dapatkan yang demikian. Ini contoh-contoh yang sifatnya mubalaghah. atau tasbih atau tamtsil. Tasbih penyerupaan. Tamtsil permisalan, contoh-contoh. Contohnya Rasulullah memberikan contoh, memberikan sesuatu contoh yang sifatnya tinggi. Ini litaudihil haq, untuk menjelaskan kebenaran. Wa tabyinihi wa ta'kidihi. Dan penjelasannya dan penekanannya diberi contoh-contoh yang sifatnya tinggi. Qanibina a'azakumullah, kadang menekankan itu dengan contoh yang terendah. Kadang menekankan dengan contoh yang tertinggi. Kapan kita contohkan yang tertinggi supaya lebih balig, dan kapan contoh dengan yang terendah supaya lebih balig? Tujuannya sama, supaya lebih balig, supaya lebih mengena. Kalau sesuatu perbuatan yang dilarang, maka kamu contohkan yang terkecil, sekecil apapun. Karena kalau itu haram, adalah haram. Ingat bahwa itu haram. Seperti ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia dalam keadaan bersikeras untuk berangkat, memberangkatkan mujahidin, para sahabat, untuk jihad fisabilillah. Kemudian ditanya, bagaimana kita berangkat sedangkan di sini dalam keadaan kacau, dalam keadaan demikian. Ini di Madinah dalam keadaan kacau, sedangkan di Madinah ada istri-istri Rasulullah. Apa jawaban Abu Bakar? Wallahi, kalaupun anjing-anjing Madinah mempermainkan gelang-gelang kaki istri Rasulullah, aku tetap memberangkatkan pasukan. Mubalaghah atau bukan mubalaghah? Mubalaghah. Untuk menunjukkan betapa besarnya urusan jihad, sehingga sebesar apapun problem yang ada di Madinah, setinggi apapun, seperti diganggunya istri-istri Nabi oleh anjing-anjing Madinah, ini tetap kita akan memberangkatkan tentara ini. Karena ini sya'an a'zam, lebih besar. Contoh yang sebaliknya juga Abu Bakar. Masalah zakat. Ketika akan memerangi murtadin yang tidak mau bayar zakat, mereka berkata, wahai Abu Bakar, mereka ini masih sholat, mereka ini muslimin, bagaimana mungkin kita memerangi mereka? Kata Abu Bakar, sungguh, kalaupun mereka tidak memberikan seutas tali sekalipun, yu'addunahu fi ahdi Rasulillah, yang biasa mereka berikan di masa Rasulullah, laqatalnahum alaihi, aku akan perangi karenanya. Walaupun tidak mau memberikan tali, walaupun tidak mau memberikan seekor anak unta yang paling kecil, tetap aku akan perangi mereka karenanya. Mubalaghah atau bukan mubalaghah? Mubalaghah. Tali. Masa kita perang hanya karena masalah tali? Iya, kata Abu Bakar. Kalaupun tali yang diberikan, yang biasa mereka berikan sebagai zakat, kemudian sekarang tidak mau memberikan, aku akan perangi. Yakni, bukan masalah nilai hartanya, walaupun murah, rendah, kecil, tali, tapi yang masalah adalah mereka menentang hukum zakat. Itu masalahnya. Jadi walaupun zakatnya sebuah tali yang murah, tetap. Sudah kita katakan kemarin, ketika dalam hadis Baydah wal Hadl, bahwa telur dan tali biasa dipakai sebagai apa? Sebagai ungkapan betapa murahnya, betapa rendahnya. Maka dikatakan oleh Abu Bakar, "Lau mana'uni iqalan kanu yu'addunahu fi 'ahdi Rasulillah laqatalnahum 'alaih." Sungguh, kalaupun mereka menghalangi zakat, enggak mau bayar zakat dalam bentuk sebuah tali iqal, yang biasa mereka berikan di zaman Rasulullah, kemudian sekarang tidak mau membayarkan tali itu, aku akan perangi karenanya. Ini mubalaghah juga. Dan ikhwan fillah na'azakumullah, mubalaghah ini pun tidak mengapa kalau untuk menjelaskan satu perkara. Untuk menjelaskan bahwa dalam masalah ini tidak berbeda besar ataupun kecil. Dalam masalah hukum tidak berbeda orang terhormat ataupun orang rendah. Maka kamu contohkan orang yang terhormat. Apakah terhormat di zaman sekarang misalnya? Atau terhormat seperti apa yang diucapkan Rasulullah SAW, walaupun anak Rasulullah SAW. Kalaupun anak Soeharto sekalipun, kalaupun anaknya Presiden Bambang Susilo Udoyono, nah, tetap kami akan potong tangannya. Ini menunjukkan apa? Dalam masalah hukum tidak bisa berbeda antara orang yang tinggi ataupun orang yang rendah. Ini khana bin azakumullah perlu sesekali kita mengungkapkan dengan kalimat-kalimat yang mubalaghah agar menjadi jelas. Ada orang yang biasanya mendapatkan waswasa, bisikan-bisikan syaitan dalam hatinya. Kalau sedikit sih enggak apa-apa gitu. Kamu katakan, kalaupun sekian kamu ucapkan yang paling kecilnya, tetap saya akan katakan demikian. Qul inna a'udzubikumullah. Ini namanya mubalaghah. Jawaz al-mubalaghah fil kalam. Tentunya mubalaghah dalam artian contoh yang tinggi, yang sangat tinggi, atau contoh rendah yang paling rendah. Bukan mubalaghah itu melampaui batas, bukan. Kalau mubalaghah dalam artian hulu, melampaui batas, dilarang. Tetapi kalau mubalaghah fil kalam, dalam gaya bahasa, wat tashbih, wat tamthil, untuk menjelaskan sesuatu kebenaran, untuk menjelaskan satu hukum yang qat'i, yang tidak bisa berubah, karena keadaan apapun, maka silakan untuk menjelaskan dan menegaskan. Yang ketujuh, manqabatun kubra li Usama. Yang ketujuh kita dapatkan faedah dari hadis ini, keutamaan Usama ibn Zaid. Hibbu Rasulillah ibn Hibbi Rasulillah. Orang yang dicintai oleh Rasulullah dan anaknya orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idlam yaru awla minhu lisyafa'ah inda nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan oleh mereka, oleh orang-orang Quraisy, tidak ada yang bisa menyampaikan kepada Rasulullah kecuali Usama. Tidak ada yang bisa untuk menyampaikan syafaat ini kecuali dia. Padahal kejadian itu waqa'atil haditsah fi fathi Makkah. Padahal kejadian itu terjadi di Fathu Makkah. Fathu Makkah itu bisa dikatakan akhir dari sejarah Rasulullah SAW. Iya toh? Kalau akhir dari sejarah Rasulullah SAW, berarti sudah kesimpulan terakhir bahwa ternyata di antara mereka hanya Usama yang terpilih, yang bisa dianggap bisa menyampaikan kepada Rasulullah, dianggap paling dekat dengan Rasulullah. Subhanallah. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini menunjukkan keutamaan yang besar pada Usama bin Zaid. Baik. Ikhtilafnya ulama adalah apa yang tadi kita tinggalkan sedikit pada faedah yang kedua. Apakah jahdul ariyah termasuk sariqah atau tidak? Ini mengingkari peminjaman, minjam kemudian mengingkari, saya enggak pernah pinjam kok, kapan saya pinjam dan seterusnya. Ini termasuk jenis pencurian pada hakikatnya, tapi apakah termasuk yukta amla, apakah termasuk yang dipotong tangannya atau tidak? Fadhahaba jumhurul ulama wa minhumul a'immatu tsalatsah, jumhur para ulama termasuk diantaranya imam-imam madhab Abu Hanifah wa Malik والشافعي رحمهم الله, mereka berpendapat annahu la yuqta, mereka berpendapat bahwasanya tidak dipotong. Seorang yang menolak pinjaman, maksud saya menolak pinjaman adalah dia meminjam kemudian mengingkarinya, saya enggak pernah pinjam begitu, padahal dia pinjam, la yuqta kata mereka, tidak dipotong tangannya. Wa huwa riwayatun anil Imam Ahmad, dan ini salah satu dari riwayat Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah berpendapat dengan pendapat pertama, pernah berpendapat dengan pendapat kedua, salah satunya berpendapat dengan ini. Ikhtaraha min ashabi al-Khiraqi. Di antara ulama di madhabnya yang berpendapat dengan pendapat ini adalah al-Khiraqi dan Abu al-Khattab dan juga Ibnu Qudamah sahibu syarhil kabir. Yang menulis syarhil kabir, Ibnu Qudamah juga berpendapat dengan pendapat Imam Ahmad yang ini, yang sama dengan jumhur bahwa tidak dipotong tangannya. Kenapa mereka berpendapat demikian? Karena ucapan Rasulullah SAW dalam hadis la qat'a ala kha'inin, tidak dipotong atau tidak ada pemotongan tangan bagi kha'in. Kha'in itu yang mengkhianati, meminjam kemudian mengkhianatinya, mengingkarinya, mengatakan saya tidak pernah pinjam dan seterusnya, khianat. Dikatakan la qat'a ala kha'inin. Baik, dan juga dari mana? Dari makna as-sariqah. Sudah disepakati kemarin, makna sariqah adalah pencurian dari tempatnya, tempat tersembunyinya barang tersebut. Itu baru dikatakan sariqah. Tapi kalau meminjam dan mengingkari apa yang dipinjamnya, saya tidak pernah minjam pada kamu, maka itu bukan bentuk pencurian. Dalam bahasa Arab tidak dikatakan pencuri. Baik, Berarti mereka jumhur para ulama dan salah satu dari madhab Imam Ahmad berkata tidak dipotong tangannya. Taib, alaihim, atas mereka untuk menjawab hadis ini. Bagaimana dengan hadis ini? Karena hadis ini dikatakan wa fil lafz kana ra'atun, salah seorang wanita mahzumiyah ista'arat mata'an fajahadaha au fatajhadaha. Seorang wanita dari Bani Mahzum meminjam kemudian mengingkarinya. Bagaimana dengan hadis ini yang ternyata dipotong? Ajabu an hadzal hadis bi annaha dzukirat bi jahdil 'ariyah lit ta'rif. Mereka menjawab bahwa dalam hadis itu disebutkan seorang wanita yang meminjam kemudian mengingkarinya, itu adalah lit ta'rif, hanya untuk menjelaskan wanita tersebut. Wanita yang dipotong itu adalah wanita yang pernah pinjam kemudian mengingkari. Lali annaha quti'at min ajlih, bukan dia dipotong karena mengingkari pinjaman, bukan. Wa qad quti'at li ajli sariqah, dia dipotongnya tetap karena kasus pencurian. Walidha waradat lafzu sariqah, oleh karena itu diriwayatkan pula dalam hadis ini dengan lafaz yang jelas as-sariqah. Yani Quraisy ahammuhum sya'nu imra'ah wa sya'n makhzumiyah allati sarqat. Orang-orang Quraisy dalam keadaan mereka membicarakan tentang seorang perempuan makhzumiyah yang sariqat, yang mencuri. Kalau meminjam kemudian mengingkari, itu bukan mencuri namanya. Baik, berarti ada yang menjelaskan siapa yang dipotong, siapa yang dipotong tangannya, dijelaskan oleh riwayat lain. Itu fulanah yang pernah meminjam kepada fulan kemudian mengingkarinya. Sedang menerangkan wanita yang mencuri dan dipotong tangannya itu adalah yang pernah meminjam kemudian mengingkari, meminjam kepada saya kemudian mengingkari. Nah, demikian jawaban mereka. Wa ajabu bi ghairi dzalik, ada pula jawaban-jawaban lain. Walakinnaha ajibatun ghairu dhahirah, ada pula jawaban-jawaban lain, tetapi jawaban-jawaban yang ghairu dhahirah, yang tidak menonjol, yakni tidak dianggap sehingga tidak dimasukkan di sini. Disebutkan satu jawaban yang paling jelas atau yang paling menonjol dari mereka, yaitu jawaban mereka bahwa itu hanya mengenalkan wanita yang dipotong tangannya. Adapun dipotongnya bukan karena kasus itu, tapi karena kasus pencurian, sebagaimana lafadz-lafadz lain yang jelas, sya'nul makhzumiyah allati saraqat. Baik. Wariwayataniyah anil Imam Ahmad. Sudah dikatakan tadi Imam Ahmad pernah berpendapat dengan pendapat pertama, pernah juga berpendapat dengan pendapat kedua. Maka riwayat yang kedua dari Imam Ahmad berpendapat annahu yuqta, bahwa seorang yang meminjam kemudian mengingkari juga dipotong tangannya. Wahiyal madhab, dan itulah madhab. Apa maknanya itulah madhab? Itulah madhab Imam Ahmad yang dipakai dan dipegang oleh kebanyakan orang-orang dari ulama di madhabnya, berpendapat dengan ini. Qala Abdullah ibn al-Imam Ahmad, berkata Abdullah anaknya Imam Ahmad, sa'altu abi, aku tanyakan kepada ayahku masalah ini. Faqultu lahu, aku katakan kepadanya, tadhhab ila hadzal hadis, apakah engkau berpendapat dengan hadis ini? Ini dengan hadis yang menyatakan tentang imra'ah makhzumiyah yang meminjam, ista'ara mata'an fatajhadaha aw tajhadaha. Apa jawaban Imam Ahmad? La a'lamu syai'an yadfa'uhu. Iya, aku berpegang dengan hadis ini, mau apa lagi? Tidak ada sesuatu yang bisa menentangnya. Dan Imam Ahmad rahimahullah, sebagaimana para ulama lainnya, kalau ada hadis yang zahirnya begitu, dia tidak akan berani menyimpangkannya kepada makna lain sampai ada dalil lain. Sedangkan dikatakan oleh Imam Ahmad, aku tidak tahu ada hadis lain, ada dalil lain yang menyimpangkannya dari makna yang zahir ini. Sedangkan makna yang zahir bahwa wanita meminjam kemudian mengingkari kemudian dipotong. Terus la a'lamu syai'an yadfa'uhu, aku tidak mengetahui sesuatu pun yang bisa menolaknya atau yang bisa memalingkannya kepada makna lain. Wa bihadzal qawli qala Ishaq wa zahiriyah wa intasara lahu Ibnu Hazm. Dan dengan pendapat inilah berpendapat Ishaq bin Rahuya dan juga Zahiriyah, Daud al-Zahiri, dan juga didukung, dibela oleh Ibn Hazm rahimahumullah. Wastadallu bihadzal hadis, tentunya mereka berdalil dengan dalil ini, dengan hadis yang bersama kita ini, yang tentang ja'a fi qissatin makhzumiyah atau fi qissatil makhzumiyah, yang datang menceritakan tentang perempuan dari Bani Makhzum. Wa ja'alu hadits la qat'a 'ala kha'inin, terus bagaimana mereka dengan hadis yang menyatakan la qat'a 'ala kha'inin, tidak dipotong tangannya seorang kha'in, seorang pengkhianat. Dijawab oleh mereka, mukhassasan bi ghairi kha'inil 'ariyah li haditsil bab. Tinggal dikhususkan, semua kha'in tidak dipotong kecuali khianat yang mencuri atau khianat yang mengingkari pinjaman, kecuali itu. Wal ma'nal mawjud fi sariq mawjudun misluhu fi jahidil 'ariyah. Dan makna yang ada pada pencurian ada pada makna orang yang mengingkari pinjaman. Apa enggak maknanya? Makna pencurian ada enggak pada orang yang mengingkari pinjaman? Kalau alasannya ini, kita bisa katakan makna tersebut ada pula pada perampokan. Makna tersebut ada pula pada pencopetan, ghasab dan seterusnya. Iya toh? Maka tidak bisa demikian. Wallahu ta'ala alam. Balil akhir a'zam. Bahkan akhir a'zam. Kenapa a'zam? Li'annahu la yumkin at-taharruz minhu. Karena dia tidak mungkin bisa menghindarinya. Wal mu'ir muhsin, orang yang meminjamkan itu orang baik. Wal jahid yuridu qatal ihsan. Sedangkan al jahid, orang yang menentang tadi, dalam keadaan dia menginginkan putusnya kebaikan tersebut. Wal ma'ruf bainan nas, sesuatu yang baik di antara manusia. Fahuwa musi'un min jihad, berarti orang itu jelek dari segala sisi. Dari sisi akhlaknya dia berdusta, minjam bilang enggak minjam. Dari sisi barangnya dia mencuri barang. Dari sisi kemasyarakatan dia berarti menghalangi adanya kebaikan di masyarakat. Karena orang baik dibohongi sama dia. Orang baik meminjamkan, tiba-tiba gak dibalikan. Ini alasan beliau. Wallahu ta'ala ta'alam. Tanbih, peringatan. Bi'ijma'il ulama annal ghasib wal mukhtalis wal muntahib la yuqta'un. Dengan kesepakatan para ulama ijma' bahwa ghasib, orang yang memakai tidak bilang, wal mukhtalis, orang yang mengambil, mentit, mencopet, wal muntahib, orang yang merampas dengan terang-terangan, tidak dipotong tangannya. Walaysa dhalika li'annahum ghairu mujrimin. Yang demikian bukan karena mereka bukan mujrimin, bukan. Bukan karena mereka tidak jahat, tidak dipotong tangannya, bukan. Bukan mereka tidak merusak, tetapi balhum athimun, mereka tetap athimun, mereka tetap berdosa. Wa yajib alaihim ta'zir, dan tetap mereka harus dihukum. Tapi karena tidak ada hukum had tertentu dan tidak dipotong tangannya, berarti harus ada hukum ta'zir. Hukum ta'zir adalah hukum yang ditentukan oleh penguasa dengan kebijaksanaan penguasa. Wa qad yakunu ta'ziruhum balighan, bisa jadi dihukumnya dengan hukum yang keras walaupun bukan potong tangan. Wa yajib alaihim radda ma akhaduhu, dan wajib mengembalikan apa yang diambilnya. Ini pada bentuk-bentuk tadi, ikhtilas, intihab dan juga al-ghasab. Khana bin a'azakumullah, meminjam kemudian mengingkarinya, sama enggak dengan merampas? Lebih mirip kepada merampas atau lebih mirip pada pencurian? Hah? Lebih mirip pada merampas, karena terang-terangan. Orang yang dipinjamnya tahu dia yang minjam, kok tiba-tiba ngingkari? Berarti dia memaksa dengan sengaja merampas kitab saya, merampas buku saya, merampas harta saya dan seterusnya. Tetapi kalau pencuri, dia sembunyi-sembunyi tiba-tiba mencuri, terus hilang, begitu saja. Qul inna a'udzu billahi wallahu ta'ala alam. Sementara ini masih saya cenderung kepada pendapat jumhur. Jadi yang menyatakan bahwasanya tidak dipotong kalau seorang itu meminjam kemudian mengingkarinya. Yang ada adalah seperti apa yang terjadi pada ghasab, yang terjadi pada intihab, yang terjadi pada ikhtilas, yaitu dihukum dengan hukum ta'zir, kemudian dalam keadaan diberi pelajaran yang penting dari penguasa dan harus mengembalikan. Karena saksinya ada, maka dia harus mengembalikan. Ima dalam wujudnya, atau dalam wujud yang lain yang senilai dengannya. Misalnya, sudah dijual, sudah hilang. maka dia harus mengganti yang seperti itu atau mirip dengan itu atau yang senilai dengan itu. Ini mengembalikan apa yang diambilnya. Karena sudah jelas dia yang mengambil. Wa innama lam yuqta'u lama naqalnahu fi awwalil bab 'anil qadhi 'Iyad. Dan kenapa tidak dipotong, sudah dibahas ketika kita menukil ucapan Qadhi 'Iyad, yaitu bahwa makna pencurian adalah sesuatu yang diambil dari tempatnya yang tersembunyi atau tempatnya yang sudah khusus. Dan li hikamin aidan, dan karena hikmah-hikmah yang lain, la ya'lamuha illa alladhi syara'a lin-nas, dan tidak diketahui hikmah-hikmahnya secara keseluruhan kecuali beberapa yang diketahui, dan tidak mungkin diketahui seluruhnya kecuali oleh Allah yang mensyariatkan kepada manusia. Ma yuslihu halahum, Allah yang maha tahu tentang keadaan manusia dan apa yang terbaik buat manusia. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, seperti biasanya kalian harus merinci dalil-dalil yang dibawakan oleh kedua belah pihak, riwayatnya, dikeluarkannya, man akhrajahu wa man sahahahu, seperti hadis laqad ala kha'inin, dan juga menukil ucapan-ucapan lain, barangkali ada pendapat-pendapat lain dari para ulama, supaya lebih jelas mana yang lebih rajih, apakah pendapat jumhur atau pendapat Imam Ahmad yang dipakai pada madhabnya, atau pendapat yang bersamanya dari Ibnu Rahuyah, Ishaq Ibnu Rahuyah, atau Zahiriyah dan Ibnu Hazm. Wallahu ta'ala alam. Salatu fiqh al-afiyah. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.